Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Amma ba'd, ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin yang ditulis oleh Imam Yahya ibn Syaraf ibn al-Hasan ibn al-Husain al-ma'ruf bil Imam Nawawi rahimahullahu taala. Tayib. Kita masih berada pada pembahasan tentang apa yang beliau sebutkan dari surat Ali Imran ayat yang ke-190 sampai dengan 191. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك." Sesungguhnya pada penciptaan langit-langit dan bumi serta bergantiannya siang dan malam terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mempunyai akal fikiran. Mereka orang-orang yang selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan berdiri atau ketika sedang duduk maupun ketika di atas pembaringannya. Mereka adalah orang-orang yang selalu memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Kemudian mereka akan mengucapkan, "Wahai Rabb kami, sesungguhnya tidaklah Engkau ciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah." Tayib. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bagian yang pertama dari ayat ini, inna fi khalqis samawati wal ardh, sesungguhnya pada penciptaan langit-langit dan bumi. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, wa ikhtilafil laili wan nahar, demikian juga pada perbedaan antara siang dan malam. Jadi ma'asyallahu rahimani wa rahimkumullah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam berbeda dengan siang. Siang demikian pula sebaliknya berbeda dengan malam. Hal itu agar menjadi sebuah renungan bagi orang-orang yang beriman. Mereka memikirkan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala terhadap siang dan malam itu. Jika Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menjadikan malam berbeda dari siang, maka Allah Subhanahu wa taala lebih mampu untuk merubah keadaan seseorang. Karena sejatinya seorang itu atau hati seseorang itu ada di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Allah Azza wa Jalla, "Yuqallibu kaifa yasha." Allah akan bolak-balikkan hati manusia itu sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Bisa saja dia di pagi hari masih sebagai seorang mukmin beriman kepada Allah, orang yang taat kepada Allah, tapi di sore harinya dia berubah menjadi orang yang kafir. Pun sebaliknya di sore hari dia masih sebagai seorang yang taat kepada Allah, beriman kepada Allah, tapi di besok pagi harinya ternyata dia menjadi orang yang bermaksiat, menjadi orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya bi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya untuk sedikit dunia yang ingin dia dapatkan. Sehingga ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, selama kita ini masih hidup di dunia, tidak ada jaminan diri kita aman dari fitnah. Tidak ada jaminan diri kita ini tidak tergelincir. Siapapun kita, seberapapun ilmu yang kita miliki, tatkala niat hidup kita bukan karena Allah Subhanahu wa taala, niscaya sangat mungkin Allah Subhanahu wa taala membalikkan kondisi kita. Yang sekarang dikenal menuntut ilmu, besok tidak lagi dikenal di mana dia bermajlis. Yang sekarang rajin menunaikan sholat, besok tidak dikenal lagi dan diketahui lagi di masjid mana dia berada. Dan demikian seterusnya. Maka ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, istiqomah itu penting. Oleh karena itu, bab ini beliau teruskan setelah bab istiqomah. Agar seorang itu memikirkan bahwa untuk istiqomah itu bukan hanya sekedar ucapan, bukan hanya sekedar pengakuan, tapi butuh praktek nyata. Tidak penting kau mengucapkan istiqomah, tapi tidak ada bukti amaliyahnya. Tidak perlu berkoar-koar tentang istiqomah, tapi amalkan. Buktikan bahwa kita bisa istiqomah sampai Allah Subhanahu wa taala menjemput ajal kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hati kita ini agar senantiasa berada di atas ketaatan kepadanya. Tayyib, ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Maksud dari potongan ayat di atas dijelaskan oleh para ulama. Kita nukilkan penjelasan dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Wa ikhtilafil laili wan nahar, perbedaan antara siang dan malam itu, kata beliau, yakunu min wujuhin muta'addidah, dilihat dan ditinjau dari banyak sisi. Sisi yang pertama apa? Maksud antara malam itu berbeda dengan siang. Awalan min jihah annal laila mudlimun wan nahar mudhi. Allah Subhanahu wa taala jadikan dan Allah tetapkan bahwa malam itu akan selalu gelap, sementara siang Allah jadikan sebagai waktu terang benderang. Malam dijadikan sebagai tempat istirahat untuk makhluk-makhluknya, siang dijadikan waktu tempat untuk makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala mencari nafkahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-12, kata Allah, wa ja'alna al-laila wan nahara ayatain famahawna ayatal lail wa ja'alna ayatan nahari mubsiratan, dan kami jadikan malam serta siang itu sebagai dua tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang malam, famahawna ayatal lail, kemudian lantas besok hari datang pagi terang benderang, kami hapuskan tanda-tanda keberadaan malam itu dengan datangnya siang mubsiratan, yang terang benderang. Ini maksud yang pertama, Allah jadikan malam dan siang berbeda dari sisi gelap dan terangnya. Yang kedua, sanian ikhtilafuhuma fit-tuli wal qasr. Allah Subhanahu wa taala menjadikan perbedaan siang dan malam itu dalam masa panjangnya. Ahyanan yatulul lailu ahyanan latu yatulun nahar. Bukan berarti siang itu sama panjangnya dengan malam. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam lebih panjang, siang lebih pendek. Demikian juga sebaliknya. Terkadang Allah menjadikan siang lebih panjang, malam lebih pendek. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-61, kata Allah, "Yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail." Allah Subhanahu wa taala yang memasukkan malam kepada siang dan memasukkan siang kepada malam. Artinya mempergilirkan waktunya. Malam bisa jadi lebih panjang dibandingkan siang, dan siang bisa jadi lebih panjang dibandingkan malam. Ai yudkhilu hadza fi hadza marrah. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan masukkan tadinya malam yang panjang dijadikan siang, siang yang panjang dijadikan malam. Hadza fi hadza marrah. Itu dibolak-balik oleh Allah Subhanahu wa taala, sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang kedua, malam dan siang bergantian dari panjang waktunya. Makna yang ketiga, thalithan ikhtilafuhuma fil harri wal burudah. Allah Subhanahu wa taala jadikan malam dan siang berbeda dari sisi dinginnya. Hukum asalnya siang itu akan lebih panas dibandingkan malam, malam dingin dibandingkan siang. Tapi terkadang Allah balik, malam akan menjadi lebih panas dibandingkan siangnya. Siang yang ketika terang benderang justru menjadi lebih dingin dibandingkan malam. Tayyib. Ini yang ketiga. Yang keempat, rabi'an al-khasab wal jadab. Dari sisi subur dan keringnya. Taratan yakunu ad-dunya jadaban wa qahtan wa sinin. Terkadang Allah jadikan musim di dunia ini adalah musim kekeringan, kemarau panjang, di mana makhluk hidup sulit untuk mendapatkan air. Wataratan takunu silman, wataratan takunu khosabatan warabi'an warakhaan. Kadang Allah jadikan musim di dunia ini, di muka bumi ini adalah musim yang subur, musim semi, musim di mana makhluk Allah Subhanahu wa taala terlihat bahagia. Hijau, tumbuh-tumbuhan muncul dari permukaan bumi. Berbeda dengan ketika musim kemarau, musim kekeringan yang panjang, banyak sekali tumbuhan yang kemudian kering dan mati. Itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berkuasa untuk mendatangkan kekeringan, Allah yang berkuasa untuk mendatangkan kemarau panjang, dan Allah yang berkuasa untuk mendatangkan kesuburan itu. Tayyib, khamisan, makna yang kelima. Ikhtilafuhuma fil harbi wassilmi. Perbedaan siang dan malam, Allah juga jadikan perbedaan waktu di muka bumi, ada peperangan dan ada masa aman tentram. Taratan takunu harban, terkadang terjadi di muka bumi ini entah seluruhnya atau sebagian kecil di daerah-daerah tertentu. Terjadi peperangan. Satu makhluk Allah memerangi makhluk yang lain. Manusia saling berperang di antara sesama mereka. Wa taratan takunu silman, wa taratan takunu izzatan, wa taratan takunu dhillah. Terkadang di muka bumi tidak didapati peperangan. Rasa aman, damai, tentram, bahagia dirasakan oleh seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Taratan takunu izzah. Terkadang Allah jadikan suatu kaum anak manusia mereka mulia, tapi terkadang juga Allah bisa menjadikan anak manusia menjadi hina. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hal itu semua tadi sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan surat Ali Imran ayat ke-140. Kata Allah, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Itulah hari-hari di dunia di mana kami akan perputarkan hari-hari tersebut di kalangan manusia. Taib, ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah Subhanahu wa taala. Selama kita hidup di dunia dan belum kita berpindah fase ke kehidupan barzakh, kemudian nanti di kehidupan akhirat, maka Allah berkehendak untuk merubah apapun dari kehidupan kita. Segala sesuatu yang berkaitan dengan hidup kita bisa diubah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan mungkin ada seorang hamba atau seorang satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang hanya terus berada dalam satu kondisi saja tanpa dia pernah berpindah ke kondisi yang lain. Tidak mungkin, dan tidak akan pernah didapati. Kenapa? Karena ketetapan Allah, tilkal ayyam nudawiluha bainan nas, itulah hari-hari dunia, hari-hari kehidupan dunia akan kami putarkan di antara manusia. Terkadang ada yang di atas, kadang di bawah, kadang senang, kadang susah, kadang kaya, kadang miskin, kadang taat, kadang maksiat, dan seterusnya. Semua hal yang berkaitan dengan diri kita. Tayyib, ketika kita memahami ini, ma'asyiral akhirahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan tentang takdir Allah Subhanahu wa taala yang kita bahas satu pekan yang lalu, maka kita akan mudah untuk menjalani hidup ini. Tidak akan banyak kesempitan di dalam dada kita. Kenapa? Karena kita mengetahui kalau kita hidup di dunia ini adalah tempat di mana kita berjuang, tempat di mana Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menjadikan kita sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan bertanya kenapa sekarang kehidupan saya seperti ini, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak berikan untuk saya demikian. Tidak perlu bertanya. Lantas apa yang harus kita lakukan? Berusaha. Kalau itu masalah rezeki, cari bagaimana caramu mencari rezeki. Tidak perlu mengeluh. Mengeluh dengan rezeki tidak akan membuat Allah Subhanahu wa taala merubah kondisi. Tidak akan membuat Allah Subhanahu wa taala merubah keadaan hidupmu. Berusaha ketika punya satu tujuan, bagaimana cara kita mendapatkan tujuan tersebut. Demikian juga berkaitan dengan syariat, dengan ketaatan. Jangan berangan-angan saya menjadi orang yang soleh kemudian masuk surga. Nanti di umur sekian saya akan fokus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak demikian seorang muslim. Dia tahu bagaimana caranya untuk mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala yang sedemikian mahal berupa surga itu, maka dia juga tahu bahwa surga yang demikian besar itu butuh pengorbanan. Tidak mungkin berangan-angan. Saya ingin dapatkan surga, beramal. Saya ingin hafal Al-Quran, bagaimana caranya hafal Al-Quran? Tidak ada orang yang tiba-tiba hafal Al-Quran tanpa melakukan apapun, tidak mungkin. Tidak ada orang yang bisa menjaga puasanya tanpa dia mau mulai berpuasa. Tidak ada orang yang bisa gemar menikmati sholat malam kalau dia tidak memulai untuk sholat malam. Ketika mendengar mungkin cerita para imam-imam terdahulu bagaimana mereka dengan amalan ini, dengan amalan itu, dengan amalan ini, menggugah semangat kita. Tapi kalau itu hanya sekedar keinginan, tidak akan bisa kita sampai seperti mereka. Tidak akan bisa kita meraih derajat seperti yang mereka raih. Dan mereka bisa seperti itu menjadi orang-orang dengan derajat tinggi di agama Allah Subhanahu wa taala juga dengan pengorbanan, juga dengan usaha. Banyak sekali menyingkirkan kesenangan-kesenangan hatinya. Malam ketika banyak orang memilih untuk terlelap tidur, menikmati apa namanya ranjangnya, menikmati bantalnya, mereka memilih berdiri. Memilih bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan ranjangnya, meninggalkan keluarganya, menahan dinginnya malam untuk bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa siang hari, banyak orang yang inginnya merasakan berbagai macam makanan dan minuman, merasakan lezatnya makanan dunia, merasakan segarnya minuman dunia. Tapi ada di antara hamba-hamba Allah yang menahan itu semua. Dia rela untuk tidak merasakan makanan yang nikmat demi berpuasa. Oleh karena itu, masyaallah rahimani wa rahimakumullah, pada puasa mereka menjadi contoh. Pada sholat malam mereka menjadi contoh. Pada membaca Al-Qur'an mereka menjadi contoh. Bukan berarti apa namanya kita yang berbicara adalah orang yang melakukan itu semua, tidak. Ini peringatan untuk kita bersama, nasihat untuk kita bersama. Jangan hanya berkeinginan untuk menjadi baik, tapi lakukanlah proses untuk menuju kebaikan itu. Tayyibullah taala a'lamu bissawab. Kita lanjutkan kata beliau rahimahullah taala, "Wa man ta'ammala ikhtilafal laili wan nahar wajada fihima min ayatillahi ma yabharul 'uqul." Maka siapa yang mau untuk memikirkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan perbedaan siang dan malam, maka dia akan mudah untuk mendapati tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala pada malam dan siang itu. Ma yabharul 'uqulah, sesuatu yang bisa mencengangkan pikirannya, sesuatu yang bisa membuat dia terkejut kalau mau memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah berupa siang dan malam. Kalau tidak, ya hanya akan sekedar berlalu saja. Malam untuk tidur, siang untuk mencari penghidupan, demikian seterusnya. Tidak akan ada yang namanya naik level keimanan disebabkan malam dan siang yang dia lalui. Tayyib. Wa qauluhu ta'ala la ayatin li ulil albab, itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang memiliki albab. Al-albab adalah jamak dari lub. Maksudnya alamatun wadhihatun ala wahdaniyatillahi wa kamali qudratihi wa izzatihi wa ilmihi wa rahmatihi wa ghairi dhalika min ayatihi. Semua itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah yang jika benar-benar direnungkan, maka dia akan menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu maha esa. Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Allah adalah satu-satunya hak atau satu-satunya zat yang memiliki hak untuk mencipta. Tidak ada selain Allah yang bisa menciptakan. Tidak ada selain Allah yang bisa mengatur rizki. Dan tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa membolak-balikkan hati seorang hamba. Taib. Wa kamali qudratihi, itu akan menunjukkan bagaimana kesempurnaan maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Wa izzatihi, akan menunjukkan bagaimana maha mampunya Allah. Wa ilmihi, menunjukkan bagaimana ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan menunjukkan bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, dan lain sebagainya yang bisa kita ambil ketika kita merenungi tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Li ulil albab ay li ashabil albab, bagi orang-orang yang memiliki lub. Al-lub wa huwa al-aql, adalah akal. Wa ulul albab maksudnya orang-orang yang punya akal, ay ashabul uqul, orang-orang yang punya akal sehat, fitrahnya masih selamat. Ya annal aqla lubbun wal insanu bila aqlin qushur, karena akal itu adalah inti dari seorang manusia. Jadi manusia itu hidupnya ketika dia punya akal pikiran. Kalau seorang tidak punya akal pikiran, maka sama kata beliau rahimahullah taala, al insanu bila aqlin qushurun, manusia tanpa akal itu seperti kulit kosong. Bila lub, yang tidak ada isinya. Bayangkan ada buah yang kita lihat dari luar kelihatan nikmat, indah dipandang mata, lezat. Tapi begitu dibuka, dalamnya kosong, hanya kulit saja. Mungkinkah kita bisa memakannya? Mungkinkah kita bisa mengambil manfaat darinya? Tidak. Itu tidak disebut buah, tapi kulit buah. Seperti itulah manusia. Terlihat sempurna penciptaannya, terlihat indah dilihat, tapi ketika dia tidak punya akal, maka dia seperti sampah yang tidak berguna, tidak bisa dimanfaatkan. Fal aslu fil insani huwal aql, maka asal inti manusia itu adalah akal pikiran. Fahadha summiya lubban, oleh karena itu dinamakan lub. Lub itu adalah inti sesuatu yang dengan inti itu dia bisa ada dan disebut sebagai sebuah benda. Ketika inti itu tidak ada, maka dia tidak bisa disebut sebagai sebuah benda. Taib. Lalu pertanyaannya adalah, apakah yang dimaksud akal itu adalah kecerdasan seseorang, logika seseorang dengan otak atau tidak? Maka ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, jawabannya bukan. Kecerdasan adzaka itu syai'un, wal aqlu syai'un, akal adalah perkara yang lain. Jadi bukan yang dimaksud akal pikiran itu orang yang pandai, yang IQ-nya tinggi, yang cerdas, bukan. Itu berbeda. Zaka syai', dalam bahasa Arab pintar, cerdik, cerdas itu namanya zaka. Tapi akal berbeda. Akal itu bukan cerdas dengan IQ tinggi. Kita lihat penjelasan beliau rahimahullah ta'ala. Lakin mal muradu bil aql, halil muradu bihi dzaka. Apa yang dimaksud dengan akal di sini? Apakah itu adalah kepintaran seseorang? La, tidak. Adzaka'u syai'un wal aqlu syai'un. Namanya kepintaran, kecerdasan itu satu hal tersendiri. Sedangkan akal adalah satu hal yang lain. Rubba dzakiyyin nabighin fi dzaka'ihi, lakinnahu majnunun fi tasarrufatihi. Bisa jadi ada seorang yang dari sisi kepintarannya, kecerdasannya, dia cerdas, mengagumkan kecerdasannya, tapi majnunun fi tasarrufatihi, pada tasarrufatnya, bagaimana dia bersikap, dia disebut sebagai seorang majnun, orang stres. Padahal IQ-nya tinggi, tapi tidak disebut sebagai orang yang berakal. Karena bahasa syariat membedakan antara akal dengan kecerdasan otak. Kecerdasan otak itu satu hal tersendiri, akal adalah satu hal tersendiri. Fal aqlu huwa ma yaqilu sahibuhu an su'it tasarrufi. Lantas apa itu akal? Akal adalah sesuatu yang mengatur manusia dari jeleknya perilaku. Itu akal. Meskipun dia tidak pintar, tidak cerdas, tapi kalau dalam berperilaku dia baik, maka dia orang yang berakal. Sebaliknya, ketika dia mungkin cerdas, akademis bagus, hafalan bagus, pemahaman bagus, tapi tasarrufatnya jelek, perilakunya jelek, apakah yang seperti memang berakal? Tidak. Dia cerdas? Iya. Berakal? Tidak. Fa idza manallahu 'alal insani bidzaka'i wal 'aql tammat 'alaihi ni'mah. Namun ketika seorang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kecerdasan otak dengan mantangnya akal pikiran, maka ini nikmat yang paling sempurna. Bersatu antara kecerdasan dengan akal. Ini nikmat yang sempurna yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi bukan hanya sekedar cerdas. Cerdas boleh, pandai boleh, tapi berakal itu lebih diutamakan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang kafir. Mungkin banyak kita lihat mereka cerdas, mereka pandai dalam perkara dunia. Tapi apakah dalam bahasa syariat mereka disebut orang-orang yang berakal? Tidak. Allah Subhanahu wa taala justru mencela mereka. Jami'ul kufar wa in kanu adqiya fa innahum laysu umpala. Seluruh orang kafir meskipun mereka itu pandai-pandai, pintar-pintar dalam masalah dunia, tapi mereka bukan orang-orang yang berakal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-22. Inna syarrad dawabi 'indallahi alladhi inna syarrad dawabi 'indallahi sum al-bukm alladhina la ya'qilun. Jelas di sini. Sesungguhnya kata Allah, syarrad dawab, makhluk melata di muka bumi yang paling jelek. Ad-dawab itu adalah segala sesuatu yang hidup di muka bumi, termasuk manusia di dalamnya. Makhluk hidup yang ada di muka bumi ini yang paling jelek kata Allah, as-summu, orang yang sum, yang bukum, buta tuli. Alladzina la ya'qilun, orang-orang yang tidak punya akal pikiran. Disebutkan oleh Allah orang yang tidak berakal, orang yang buta, orang yang tuli. Padahal kita lihat mereka buta? Tidak. Mereka tuli? Tidak. Mereka cerdas? Iya. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala tidak disebut sebagai orang yang berakal. La ya'qilun, mereka orang-orang yang tidak berakal. Kullu insanin yatasarrafu tasarrufan sayyi'an falaysa bi'aqilin. Maka siapa saja yang berperilaku dengan perilaku yang tidak sesuai dengan syariat, perilaku yang jelek, maka dia bukan seorang yang berakal. Fa'ulul albabi hum ulul uquli alladzina yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Maka orang-orang yang Allah sebutkan di sini, mereka orang-orang yang punya akal pikiran yang baik, adalah mereka yang mau memikirkan tentang penciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap langit-langit dan bumi itu. Wa yanzuruna fil ayat, mereka memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa ya'tabiruna biha, kemudian mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari semua itu. Wa yastadilluna biha 'ala man hiya ayatin lahum, kemudian mengambil tanda-tanda kekuasaan Allah yang kauni tadi, yang bisa dirasakan oleh indranya, dia gunakan untuk menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Haula'i hum ashabul uqul, mereka itulah orang-orang yang sejatinya punya akal. Hum ulul hum ashabul albab, mereka yang punya inti dari manusia itu. Fahris 'ala an tatafakkar fi khalqis samawati wal ardh ma'at tadabbur. Oleh karena itu, bersungguh-sungguhlah wahai hamba Allah untuk selalu merenungi penciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Ma'at tadabbur, bersama dengan memperhatikan dengan baik, lalu ambil pelajaran. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, yang bisa kita lihat, yang bisa kita rasakan, yang bisa kita dengar itu sia-sia tanpa hikmah, tidak mungkin. Ma khalaqta hadza batilan. Ya Allah, Engkau tidak menciptakan semua ini sia-sia begitu saja. Sebagaimana Allah tidak menciptakan diri kita ini sia-sia. Sebagaimana Allah tidak menciptakan diri kita ini tanpa tujuan. Allah tidak ciptakan abathan, manusia itu abathan, hanya seperti layaknya debu. Ciptakan kemudian sudah ditinggalkan, tidak. Allah ciptakan kita, Allah hidupkan kita di muka bumi ini untuk satu tujuan. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mau beribadah kepadaku, kata Allah. Tujuan ibadah. Maka kemudian Allah siapkan segala sesuatu untuk manusia itu bisa mencapai tujuan ibadahnya. Allah ciptakanlah dunia dengan segala yang ada di dalamnya. Wasakhara lakum ma fis samawati wal ardi jami'an minhu. Allah bentangkan untuk kalian apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, seluruhnya untuk kalian. Untuk apa? Mendukung tujuan tadi. Bukan untuk kita nikmati demikian saja tanpa ada hikmah di balik itu semua. Tayib. Tsumma qala ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perincian detail dari orang-orang yang disebut dengan orang-orang yang punya akal pikiran tadi. Kata Allah, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka orang-orang yang selalu berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik ketika berdiri atau ketika duduk dan ketika berada di atas pembaringannya. Ayadhkurunallaha fi kulli hal. Mereka adalah orang-orang yang selalu berzikir di mana saja dan dalam kondisi apapun mereka itu. Ini orang yang cerdas, orang yang berakal ini. Jadi orang yang bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah rahimani wa rahmatumullah, coba perhatikan Allah sebutkan perkara zikir ini. Setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Bedanya apa? Yang dibahas lalu di atas tadi adalah tentang tanda-tanda kekuasaan Allah, ayatullah al-kauniyah, yang sifatnya kauni, yang bisa dirasakan oleh indera kita. Sedangkan berzikir yang dimaksud di sini berkaitan dengan ayat Allah as-sam'iyah. Yaitu seorang yang beriman adalah orang yang mau berzikir, baik itu dengan zikir kauni ataupun zikir syar'i. Tidak bisa salah satunya. Hanya mau melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang kauni saja, melihat penciptaan-ciptaan Allah, tapi lisannya tidak mau mengucapkan zikir-zikir syar'i. Ini bukan orang yang merenungi ciptaan Allah, bukan orang yang berzikir kepada Allah, atau sebaliknya. Dia hanya mau mengucapkan zikir-zikir syar'i, lafaz-lafaz zikir yang dia pelajari dari kitab Allah ataupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia tidak mau merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini juga menurut konteks ayat ini tidak disebut sebagai orang yang berzikir. Meskipun dia mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, basah lidahnya. Tapi tidak mau untuk merenungi tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang kauniyah. Jadi seorang yang beriman itu menggabungkan kedua-duanya. Antara ayat Allah kauniyah dia pergunakan untuk berzikir, dan ayat Allah yang sam'iyah dia gunakan untuk berzikir. Tayyib. Wa dzikrullahi naw'ani. Ketahuilah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ayat Allah yang sam'iyah itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, naw'un mutlaq. adalah zikir mutlak fi kulli waqtin, yang bisa dilakukan kapanpun waktunya. Wa huwa alladhi yushra'u lil insani daiman, zikir yang selalu disyariatkan untuk diamalkan oleh manusia. Awasan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan qala lahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada seorang laki-laki yang datang kepada beliau kemudian mengatakan dia merasa terbebani dengan syariat yang demikian banyak, padahal dia sebagai seorang yang sudah tua renta datang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna syara'i al-islami qad kathurat 'alayya, sesungguhnya syariat Islam itu aku rasakan sangat banyak sekali. Baik. Wa inni kabirun fa'usini, dan aku adalah orang yang sudah tua renta, wahai Rasulullah, berikan wasiat untukku, maksudnya bimbingkan kepadaku satu amalan ringkas yang mencakup semua itu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sudah hafal. La yazalu lisanuka, belum ada yang apa? La yazalu lisanuka rokban min zikrillahi azza wa jalla. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadikan lisanmu itu basah dengan selalu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Masyaallah rahimani wa rahimakumullah. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamin bahwa orang yang selalu basah lisannya untuk berzikir, dia adalah orang yang bisa menjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Karena sesuatu yang mudah kita lakukan dan besar manfaatnya, yaitu zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita tidak bisa, berat untuk melaksanakannya, maka demikian juga itu adalah tanda bahwa amalan-amalan lain yang lebih berat akan berat kita rasakan. Tetapi ketika kita mudah untuk berzikir, mudah membasahi lisan kita ini untuk mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar dan zikir-zikir yang lain, mudah melaksanakannya, mudah mengamalkannya, maka itu adalah pertanda Allah subhanahu wa ta'ala akan membimbing kita untuk mudah menjalankan amalan-amalan ketaatan yang lebih besar. Wa qalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan itu bukan hanya bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, wasiat saja, nasihat saja, tapi beliau amalkan sebagaimana dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ta'ala fi kull 'ala kulli ahyani. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala 'ala kulli ahyanihi, di setiap kondisi beliau. Fa dzikrullahi huna mutlaqun, maka di sini yang dimaksud adalah zikir mutlak. La yuqayyad bi'adad, maksudnya gimana mutlak? Mutlak itu adalah zikir yang tidak diikat dengan jumlah. Bal huwa ilal insani ala hasabi nasyati, tidak diikat dengan waktu dan tidak diikat dengan batasan. Itu namanya zikir mutlak. Maka silahkan seseorang itu melakukannya, mengamalkannya ala hasabi nasyati, sesuai dengan kondisi dia. Nasyat asalnya maknanya adalah sesuai dengan moodnya, sesuai dengan semangatnya. Ketika mungkin dia mudah untuk berzikir dengan lafaz-lafaz zikir ini, perbanyak zikir itu, disesuaikan kondisinya. Ini jenis yang pertama. Wa na'u tsani, jenis yang kedua. Dzikrun muqayyadun bi'adadin aw fi halin minal ahwal. Dzikir muqayyad. Apa itu dzikir muqayyad? Dzikir muqayyad adalah dzikir yang datang dalilnya terikat dengan jumlah atau kondisi tertentu. Jadi ada batasan jumlah, ada batasan waktu, dan ada batasan tata cara. Itu namanya zikir muqayyad. Minha diantaranya azkarus shalawat fir ruku' was sujud wa ba'da salam, doa-doa dalam ruku', dalam sujud, doa-doa setelah salam. Ketika kita mengamalkannya berniat sebagai zikir, itu adalah zikir. Tapi tidak bisa doa yang kita atau zikir yang kita baca di dalam rukuk diamalkan di luar rukuk, dibaca ketika sujud diamalkan di luar sujud. Taib. Wa adkaru dukhulil manzil, doa masuk keluar rumah. Wa adkaru rukuk ala dabba, doa naik kendaraan. Wa asya'a katsirah syara'aha Allahu li'ibadihi min ajli an yakunu daiman ala dzikrihi, dan sekian banyak jenis zikir-zikir yang lain yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan. Tujuannya apa? Agar hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala itu selalu menjadi orang yang berzikir. Sudah berapa jenis zikir yang kita hafal? Sudah berapa jenis zikir yang kita amalkan? Banyak keseharian kita yang kalau kita lihat Rasulullah SAW, Allah Azza wa Jalla membimbingkan zikir di sana. Taib, mulai dari bangun tidur, ada zikirnya. Taib, masuk kamar mandi, ada zikirnya. Keluar kamar mandi, ada zikirnya. Hendak berwudu, ada juga zikirnya. Selesai berwudu, ada zikirnya. Mau berjalan kaki menuju masjid di sholat subuh, ada zikirnya. Sampai di masjid, ada zikirnya. Masuk masjid, ada zikirnya. Keluar masjid, ada zikirnya. Balik lagi ke rumah, ada zikirnya. Hendak makan, ada zikirnya. Setelah makan, ada zikirnya. Hendak mandi, masuk tempat mandi lagi, ada zikirnya. Demikian seterusnya. Keluar rumah lagi, ada zikirnya. Naik kendaraan, ada zikirnya. Maka ma'asyiral rahimani wa rahmakumullah, kalau dikatakan bab masalah doa, al-ad'iyah wal-adhkar, itu adalah bab yang sangat penting yang berkaitan dengan hidup seorang muslim. Tidak bisa seorang muslim itu lepas dari doa dan zikir. Mustahil. Oleh karena itu, kewajiban untuk kita mengetahui dan menghafalkan doa-doa di dalam Islam adalah sesuatu yang wajib. Fardu aini, wajib ain untuk masing-masing pribadi muslim, bukan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah nih, saya ada satu saja di majelis ini yang mengamalkan zikir tadi ketika masuk masjid, cukup. Tapi apa seperti itu bimbingannya? Tidak. Semua yang masuk masjid wajib untuk membaca doa masuk masjid. Berapa banyak yang tadi masuk masjid baca doa? Berapa banyak tadi yang nanti keluar masjid baca doa? Maka ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, mulai sekarang perhatikan doa-doa itu. Mungkin terlihat remeh, terlihat kecil. Seringkali kita memandang sebelah pelajaran anak-anak. Bukan. Kita berikan kepada anak-anak kita tujuannya apa? Agar nanti mereka ketika dewasa bisa terbiasa dengan zikir-zikir itu. Bukan berarti kita berikan kepada anak-anak kemudian kita melalaikan diri kita sendiri. Banyak para ulama yang membahas, bahkan ada satu bab khusus tentang fikih al-ad'iyah wal-adhkar, fikih doa dan zikir. Ada pembahasannya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kemudian ma'asyiral rahimani wa rahmakumullah, kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh beliau. Ketika seorang telah membasahi lisannya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, i'lam anna dzikra aidan yakunu ala wajhain. Ketahuilah bahwa zikir akan memiliki dua kualitas. Kualitas yang pertama, dzikrun tam, adalah zikir yang sempurna. Maksudnya huwa ma tawata'a 'alaihil qalbu wal lisan. Zikir yang dilakukan oleh seorang hamba dan sesuai antara lisan dengan hatinya. Nyambung lisan dengan hatinya. Dia ucapkan subhanallah, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, maha suci Engkau ya Allah, hatinya meyakini itu. Ketika dia ucapkan astaghfirullah, aku memohon perlindungan kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam hatinya meresapi makna itu, benar-benar minta ampun dan seterusnya. Maksudnya bukan hanya sekedar rutinitas lisan. Sehingga dalam berzikir itu tidak perlu banyak tapi membingungkan. Yang penting adalah bagaimana bisa zikir yang kita ucapkan sesuai dengan apa yang ada di dalam hati kita. Percuma la ilaha illallah diucapkan 1000 kali, tapi kalau ucapannya tidak jelas, kalau kaifiahnya tidak jelas, lebih baik ucapkan la ilaha illallah pelan, terdengar baik dan diresapi dengan hati. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, banyak kaum muslimin sekarang yang hanya terpaku pada jumlah. Inginnya kalau membaca zikir dengan jumlah sekian ada keutamaan ini, membaca doa ini sekian banyaknya mendapatkan keutamaan ini. Tapi mereka lupa, ruh itu pada zikir itu bukan pada jumlahnya, tapi bagaimana cara kita mengucapkan zikir-zikir tersebut. Tayyib, wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini yang pertama, zikir sempurna. Yang kedua, zikrun naqisun, zikir yang kurang. Wa huwa ma kana bil lisani, adalah zikir-zikir yang terucap dengan lisan semata, ma'aghaflatil qalbi, tapi hatinya lalai, bahkan tidak faham dengan zikir yang dia ucapkan. Wa aktsarun nas, kata beliau, kebanyakan manusia, nas'alullah an yu'amilana bi'afwihi, indahum dzikrullah bil lisan, mereka berzikir dengan Allah dengan lisannya, menggerakkan lisannya, membasahi lidahnya, ma'aghaflatil qalbi, tapi hatinya lalai, kosong, tidak sinkron antara ucapan dengan hatinya. Fatajiduhu yadhkurullah wa qalbuhu yadhhabu yaminan wa shimalan bidukani. Engkau lihat dia mungkin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi pikirannya melayang ke kanan, melayang ke kiri. Ada yang pikirannya memikirkan dukan, tokonya. wa sayyaratihi, ada yang memikirkan mobil kendaraannya, wa fi bai'ihi, ada yang memikirkan jual beli tadi yang dia lakukan, dan segala sesuatu dunia. Ketika dia berzikir, bagaimana cara menjadikan zikir itu berkualitas? Konsen ketika kita ucapkan, kita tahu apa yang diucapkan, ndak kesana ndak kemari. Demikian juga sholat. Sholat itu adalah amalan yang di dalamnya full dengan zikir, penuh dengan zikir. Maka untuk menjadikan sholat yang berkualitas, jangan sampai hati itu ghaflah, hati itu lalai. Harus konsen, harus fokus dengan sholat. Jangan badannya ada di masjid, pikirannya di rumah. Badannya rukuk, tapi pikirannya terbang kemana-mana. Badannya sujud, tapi pikirannya di toko dan lain-lain. Sholatnya tidak ada ruh, sholatnya tidak ada inti, sehingga tidak berkualitas. Taib, wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ini mungkin ma'asyiral akhwat rahimani wa rahmakumullah yang bisa kita bahas di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan selalu menjadikan kita orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan mentadabburi tanda-tanda kekuasaan Allah, baik yang kauniyah maupun yang syar'iyah. Insyaallah kita akan lanjutkan keterusan dari ayat ini pada pertemuan berikutnya biidznillah. Wallahu taala a'lamu bissawab. Sallallahu wasallam wa baraka 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.